Jadi jisik endi lagu Suluku Bathok apa cara Bibil Mustafa? Oke, aku njaluk intro nih. Terbang, biola dan seterusnya. Iki wis suwe ora dilantunkan Kiai Kanjeng, tapi insya Allah masih hafal. Yuk.